Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tentang pembatal salat sampai pada nomor yang ke-9, yaitu al-amalul katsir min ghairi jinsiha li ghairi darurah kal akli wasyurbi amdan. Melakukan perbuatan yang banyak yang mana perbuatan tersebut bukan bagian dari salat, dan juga perbuatan tersebut bukan suatu hal yang harus untuk dikerjakan ketika itu. Barakallahu fikum. Sebagaimana makan, minum dengan sengaja ketika sholat. Di sini sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum, al-amalul katsir itu semua dikembalikan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi di dalam sholat, yang mana perbuatan tersebut bukan bagian dari sholat. Andai kata gerakan yang dia lakukan melebihi gerakan yang dilakukan oleh Nabi, maka itu adalah al-amalul katsir, gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Adapun kalau seandainya gerakan yang dia lakukan tidak lebih dari gerakan yang dilakukan oleh Nabi, kurang dari gerakan yang dilakukan oleh Nabi, maka barakallahu fikum, tidak disebut dengan amalul katsir. Akan tetapi al-amalul qalil, gerakan yang masih sedikit, dan itu masih dalam barakallahu fikum sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwani fiddin, bagaimana cara kita mengetahui gerakan-gerakan Nabi? Tentunya dengan kita membaca, belajar. Maka di sini pentingnya bagi kita untuk thalabul ilm, belajar, karena dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Kemudian yang ke-10, al-istinad li ghairi uzrin, li'anna al-qiyama syartun li sihhatiha. Bersandar ketika sholat bukan karena uzur, gak ada uzur bagi dia atau alasan yang syar'i ketika dia bersandar ketika sholat, di dalam sholat. Kenapa demikian? Li'anna al-qiyama syartun li sihhatiha. Sebabnya adalah karena qiyam berdiri di dalam sholat merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Qiyam di dalam sholat, berdiri di dalam sholat merupakan syarat dari sahnya ibadah sholat. Bahkan ini termasuk dari rukun sholat. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian, barakallahu fikum, di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan juga Nabi memerintahkan kepada kita, shalli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau seandainya kamu tidak sanggup untuk berdiri, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dan kalau seandainya kamu tidak sanggup untuk duduk, maka berbaringlah. Barakallahu fikum. Maka meninggalkan berdiri di dalam sholat wajib, terutama di dalam sholat wajib, beda di dalam sholat nafilah, beda di dalam sholat sunnah, itu tidak wajib. Adapun di dalam sholat wajib, maka ini termasuk dari rukun sholat dan tidak sah kalau seandainya ditinggalkan karena dia sengaja dan dia tidak melakukan uzur, tidak memiliki uzur dalam hal tersebut. barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah riwayat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, lamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusia tua, beliau menjadikan tiang di dalam tempat sholatnya, dijadikan sebagai, beliau mendirikan sebuah tiang di tempat sholatnya dan dia bersandar pada tiang tersebut ketika sholat. Kapan hal ini dilakukan oleh Nabi? Yaitu ketika beliau sudah tua. Sudah tua, beliau membuat sebuah tiang di dalam atau di tempat sholatnya dan beliau bersandar pada tiang tersebut ketika sholat. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-hadith yadullu ala jawazil i'timad fis sholah ala al-asa ala al-umudi wal-asa wa nahwihima. Hadith ini menunjukkan bahwa bolehnya bersandar ketika sholat, bersandar kepada tiang, tongkat atau yang lainnya atau yang semisal dengannya, lakin muqayyadan bil uzril madhkur, akan tetapi semua itu harus digarisbawahi, nam hal itu dilakukan karena ada uzur yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu beliau sudah tua, beliau sudah memiliki penyakit-penyakit barakallahu fikum dan tidak sanggup untuk lama berdiri. Apa saja uzur tersebut? Wahwal kibaru wa kathratul laham, wahwal kibaru, usia lanjut, wa kathratul laham, obesitas, kegemukan, wa ilhaqu bihi ma'ad-dha'f wal marad, dan masuk dalam hal ini juga karena kondisi fisik yang lemah atau karena penyakit, wanahwihima atau yang selain darinya. Wa qad dzakara jama'atun minal ulama'i anna man ihtaja fi qiyamihi ila an yattaki'a 'ala 'asa aw ukazin aw yusnida ila ha'itin aw yamilu 'ala ahadi janbayhi minal 'alam jazalahu dzalik. Barakallahu fikum. Telah disebutkan oleh sekelompok dari kalangan ulama, barang siapa yang butuh ketika dia berdiri di dalam sholat untuk bersandar pada tongkat atau dia bersandar kepada dinding atau dia bersandar kepada seseorang yang berada di sebelahnya karena sakit, jazalahu dzalik, maka yang demikian ini diperbolehkan, yaitu karena ada uzur. Wa jazima jama'atun min ashabi Syafi'i bil luzum wa adami jawazil qu'ud ma imkanil qiyam ma'al i'timad, barakallahu fikum. Dan sekelompok dari madhab ulama dari kalangan madhab Syafi'i mengharuskan demikian, mengharuskan untuk bersandar kepada tiang, bersandar kepada dinding, bersandar kepada tongkat atau kepada orang yang berada di sebelahnya, mewajibkan demikian kalau sakit. Dan mereka tidak memperbolehkan untuk duduk selama masih bisa berdiri walaupun dengan bersandar. Nah, walaupun dengan bersandar ketika sakit. Barakallahu fikum. Jadi sekelompok dari ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mereka mengharuskan barakallahu fikum untuk berdiri ketika sakit walaupun walaupun berdirinya itu dengan cara bersandar. Nah, mereka tidak memperbolehkan untuk duduk ketika sholat selama masih bisa berdiri, walaupun berdirinya itu dengan cara bersandar. Barakallahu fikum, kepada tiang, kepada tongkat, atau kepada orang yang berada di sebelahnya. Namun kalaupun seandainya barakallahu fikum berdiri dengan keadaan demikian pun juga tidak bisa, maka tentunya diperbolehkan untuk duduk, bahkan berbaring pun juga diperbolehkan kalau seandainya dia tidak sanggup pula untuk duduk. Wa mimman nassa 'ala jawazil i'timad fi shalah al-Imam Malik. Dan di antara ulama yang memperbolehkan untuk bersandar kepada dinding, kepada tiang, Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, "In syaa'a i'tamada wa in syaa'a lam ya'tamid wa kana la yakrahul i'timad. Qala dzalika 'ala qadri ma yartafiqu bihi." Falyanzur ma huwa arfaqu bihi falyasna'hu. Naam. Berkata Imam Malik rahimahullah, kalau seandainya dia menghendaki, dia boleh untuk bersandar. Dan kalau seandainya dia tidak ingin bersandar juga tidak mengapa. Wa kana la yakrahul i'timad. Beliau barakallahu fikum tidak membenci bersandar. Boleh-boleh saja mau bersandar atau tidak, tidak ada larangan bagi beliau. Dan boleh bagi dia untuk melakukan sesuatu yang pantas dan cocok bagi dia dan nyaman bagi dia. Barakallahu fikum. Apa saja yang nyaman bagi dia, imma dia itu bersandar atau tidak, maka dia melakukan bebas. Barakallahu fikum. Akan tetapi dikatakan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wallahu alam, bukan al-Imam Asy-Syaukani, yang jelas disebutkan bahwa apa yang disebutkan oleh al-Imam Malik tersebut, beliau memaksudkan adalah ketika sholat nafilah, ketika sholat sunnah, bukan sholat wajib, bukan sholat wajib. Akan tetapi yang beliau maksud di sini adalah sholat nafilah, walaupun tidak memiliki uzur, boleh bagi dia untuk bersandar kepada dinding, kepada tongkat, dan tentunya dengan dia berdiri tegak itu lebih afdol, lebih utama. Itu di dalam sholat sunnah. Adapun di dalam sholat wajib, maka tidak diperbolehkan kecuali kalau seandainya memiliki uzur. Barakallahu fikum. Berkata al-Imam al-Qadhi Iyadh, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullah di dalam kitab al-Majmu', "Wa ammal ittika' 'ala al-'asa fa ja'izun fil nawafil bi ittifaqihim." Adapun bersandar kepada tongkat ketika sholat, maka diperbolehkan di dalam sholat sunnah. Ini kesepakatan para ulama, diperbolehkan barakallahu fikum di dalam sholat sunnah. Ini sepakatan para ulama. Illa ma nukila an ibni sirin min karahatihi, kecuali riwayat yang dinukilkan dari Ibnu Sirin yang mana beliau memakruhkannya, tidak menyukai hal demikian walaupun di dalam sholat sunnah. Akan tetapi banyak dan kebanyakan dari para ulama memperbolehkan. Wa amma fil faraid famana'ahu Malikun wal jumhur. Adapun di dalam sholat wajib, dalam sholat wajib al-Imam Malik rahimahullah melarangnya, dan juga jumhur, mayoritas ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama melarangnya. Waqalu, dan bahkan mereka mengatakan, "Man i'tamada 'ala 'asa aw ha'id wa nahwihi bi hadits bi haitsu yaskutu law zala lam tasih shalatuhu." Barang siapa yang bersandar kepada tongkat atau bersandar kepada dinding, yang mana cara dia bersandar, keadaan dia ketika itu bersandar, kalau seandainya sandarannya itu dihilangkan, tongkatnya dihilangkan, dindingnya dihilangkan, maka niscaya dia akan jatuh. Barakallahu fikum. Maka kalau seandainya cara bersandar dia demikian, barakallahu fikum, lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Nah, itu bagi orang yang kuat, yang memiliki uzur, barakallahu fikum, dia tidak boleh bersandar di dalam sholat wajib. Dengan cara yang mana kalau seandainya tongkatnya itu dihilangkan, tiangnya itu dihilangkan, dindingnya itu dihilangkan misalnya, maka niscaya dia akan jatuh, barakallahu fikum. Full dia bersandar, nah tenaganya, barakallahu fikum, dia betul-betul menjadikan dinding atau tiang tersebut sebagai tumpuan dia, sehingga ketika dihilangkan sandaran dia tersebut, dia akan terjatuh. Kalau seperti ini cara dia bersandar di dalam sholat wajib, yang mana dia tidak memiliki uzur, alasan yang syar'i untuk meninggalkan qiyam, untuk meninggalkan berdiri secara sempurna, barakallahu fikum, maka lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Alasannya bagaimana? Li'annal qiyam syartun li sihhatis shalah. Karena qiyam, berdiri itu syarat dan bahkan rukun di dalam sholat. Dan juga ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, dan juga perintah dari Nabi, shalli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, dengan cara berdiri, kecuali kalau seandainya tidak mampu. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin kaziyadati fi ruku' was sujud li'annahu yakhillu bihay'atiha fatubtalu ijma'an. Sengaja menambahkan rukun di dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, misalnya rukuknya dijadikan 2 kali atau sujudnya ditambah 1 kali jadi 3 kali dalam 1 rakaat. Kaziyadati fi ruku' wa sujud, seperti menambah rukuk dan menambah sujud, maka ini tidak boleh dan termasuk hal yang bisa membatalkan sholat apabila dilakukan dengan cara sengaja. Li'annahu yakhillu bihay'atiha, karena yang seperti ini bisa mengurangi, barakallahu fikum, kaifiyah sholat, tata cara sholat, sehingga hal ini membatalkan ijma'an, dan bahkan ini adalah kesepakatan para ulama. Dalilnya apa? Ijma'an, kesepakatan para ulama, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, falan tajtami'a hadhil ummatu ala dhalalah, umat ini tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan, di atas kesalahan. Aukamakola sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman mafhum dari hadis ini, apabila umat ini sepakat atas sebuah perkara, barakallahu fikum, maka yakinilah itu adalah al-haq, yakinilah itu adalah sebuah kebenaran. Karena umat ini diberitakan dan dikhabarkan oleh Nabi tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesesatan atau kesalahan. Yang ke-12, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'din li'anna tartibahal ruknun kama taqaddam. Sengaja mendahulukan sebagian rukun atas sebagian rukun yang lain. Nah, sengaja menyengaja mendahulukan rukun tertentu atas rukun yang lain. Misalnya dia lebih mendahulukan sujud daripada ruku, barakallahu fikum, atau mendahulukan i'tidal, mendahulukan sujud daripada i'tidal. Nah, yang seperti ini juga membatalkan sholat. Alasannya bagaimana? Li'anna tartibaha ruknun, karena urutan di dalam melaksanakan sholat, menunaikan rukun-rukunnya, ini merupakan rukun, barakallahu fikum, di dalam ibadah sholat. Menunaikan sholat dengan kaifiyah, dengan tata cara tertib sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, nam di dalam melaksanakan rukun-rukun sholat, itu merupakan bagian dari rukun sholat. Sehingga ketika ada salah satu rukun yang terbalik, barakallahu fikum, yang dikerjakan tidak sesuai dengan urutannya, maka yang seperti ini menyelisihi rukun sholat dan sholatnya tidak sah, batal sholatnya apabila dilakukan dengan sengaja. Beda halnya kalau dilakukan karena lupa. Beda halnya kalau dilakukan karena lupa. Yang ketiga belas, ta'ammudus salam qabla itmamiha, menyengaja barakallahu fikum melakukan salam atau mengucapkan salam sebelum menyempurnakan sholat. Bacaan tasyahudnya belum selesai misalnya, bacaan tasyahudnya belum selesai, kemudian dia sudah mengucapkan salam, atau tasyahudnya belum dia lakukan, dia sudah salam, la syak, tanpa diragukan lagi, yang seperti ini membatalkan sholat. Nah, karena sholat barakallahu fikum kuncinya itu adalah at-takbir. Barakallahu fikum wa tahrimuha at-takbir. Kuncinya adalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir, takbiratul ihram. Pengharaman segala aktivitas di luar salat dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalan segala aktivitas di luar salat dengan taslim, dengan salam. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat dan dia menyengaja untuk melakukan salam, barakallahu fikum, berarti dia sudah memutus sholat dan menyelesaikan sholat sementara rukunnya belum selesai. Maka yang seperti ini sholatnya tidak sah, la syak, tanpa diragukan lagi. Yang ke-14, ta'ammudu ihalatil makna fil qira'ah. Nah, ta'ammudu ihalatil makna fil qira'ah, sengaja merubah makna di dalam bacaan, yaitu dalam bacaan qira'ah. Karena di dalam bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini rukun, dia sengaja merubah ayat di dalam, barakallahu fikum, ayat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, menyengaja. Nam iyyaka diganti sama dia iyyaki, sehingga maknanya berubah. Barakallahu fikum. Nah, atau iyyaka diganti dengan iyyana. Dan kesengajaan-kesengajaan-kesengajaan yang lain di dalam merubah beberapa lafaz di dalam Al-Qur'an sehingga maknanya berubah. Sehingga maknanya berubah. Barakallahu fikum. Di dalam membaca Al-Fatihah. Kenapa di sini dikhususkan dalam bacaan Al-Fatihah saja? Karena Al-Fatihah itu rukun. Rukun. Sehingga ketika dia menyengaja salah di dalam membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Apalagi sampai merubah makna, yaitu ketika dia sampai merubah makna di dalam bacaan Al-Fatihah tersebut. Karena Al-Fatihah itu rukun. Barakallahu fikum. Kalau salah satu huruf, salah satu ayat saja dari surat Al-Fatihah itu tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, maka batal semuanya. Batal semua ayat di dalam Al-Fatihah yang dia baca. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Al-Fatihahnya batal, maka otomatis sholatnya pun menjadi batal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kelima, yang kelima belas, faskhun niyah bittaraddudi bil faskhi wa bil azmi alaihi, lianna istidamatin niyah, istidamatan niyah syartun. Membatalkan niat di tengah sholat. Nah, membatalkan niat di tengah sholat, baik dia membatalkannya dengan keraguan-raguan atau dengan keyakinan, dengan tekad yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, dia membatalkan niat. Tadi dia sholatnya niatnya, barakallahu fikum, saya mau sholat subuh. Sholat subuh. Barakallahu fikum. Di tengah sholat dia ingat saya kan belum sholat dua rakaat sebelum subuh. Nah, ini dia ragu, ragu. Apakah saya ini sekarang enaknya mau sholat subuh atau sholat sunnah? Barakallahu fikum. Ini ada keraguan di dalam niat. Nah, maka ini membatalkan sholat. Atau dia membatalkan niatnya, merubah niatnya. Barakallahu fikum. Ini juga salah. Nah, membatalkan niat di dalam sholat. Barakallahu fikum. Lianna istidamatan niyah syartun. Karena berkelanjutannya niat, terus adanya niat di dalam sholat itu merupakan syarat. Jadi tidak boleh putus niat tersebut. Niat itu tidak boleh putus di dalam sholat. Barakallahu fikum. Atau bahkan yang tadi dengan makna yang lain, barakallahu fikum, niatnya tadi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah sholat muncul riya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia berupaya untuk menghilangkan bisikan-bisikan riya tersebut, dan bahkan ini termasuk jihad fisabilillah. Nah, barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaminah yukrahu fi shalah. Pembahasan yang ke-8, ma yukrahu fi shalah. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Yukrahu fi shalati al-umuru taliyah. Dimakruhkan di dalam salat beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah al-iktisar 'alal Fatihah fi raka'ataini al-awwalayaini. Li mukhalafati dzalika li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fi shalah. Mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, pada rakaat pertama dan kedua. Naam. Karena yang seperti ini menyelisihi sunnah Nabi dan petunjuknya di dalam salat. Naam. Walaupun membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, nah, pada rakaat pertama dan kedua hukumnya adalah sunnah, mustahab, bukan wajib. Hukumnya sunnah mustahab, bukan wajib. Barakallahu fikum. Karena tidak adanya dalil-dalil yang mewajibkannya. Barakallahu fikum. Beda dengan Al-Fatihah, jelas. Dan bahkan itu termasuk dari rukun sholat. Maka ketika seseorang mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah, sholatnya tetap sah, akan tetapi hal ini, perbuatan ini makruh dilakukan pada rakaat pertama dan kedua. Tidak dianjurkan demikian. Tetap disunnahkan untuk membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kenapa demikian? Karena perbuatan ini, yaitu tidak membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, menyelisih sunnah Nabi. Nah, menyelisih sunnah Nabi dan petunjuknya. Kalau antum lihat di dalam sifatus sholah yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullah, di situ disebutkan surat-surat yang sering beliau baca, atau surat-surat yang diriwayatkan yang dibaca oleh Nabi ketika sholat-sholat wajib. Ketika sholat Jumat beliau membaca Sabbihis dengan Al-Ghashiyah. Kemudian ketika sholat Jumat juga beliau membaca Qaf. Kemudian di dalam sholat Maghrib pernah beliau membaca surat At-Tur. Barakallahu fikum. Ketika sholat Subuh beliau membaca lebih panjang lagi, bahkan sampai 100 ayat lebih. Nah, menunjukkan bahwa beliau itu membaca ayat dan surat, dan ini adalah amalan dari Nabi, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian yang kedua, tikrarul Fatihah. Mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Dalam satu rakaat bisa dua kali sampai tiga kali dia membaca Al-Fatihah. Nah, yang seperti ini tidak benar, karena hal ini menyelisihi sunnah Nabi. Nah, jadi di dalam syariat ini, terkhusus dalam ibadah, enggak berfungsi teori matematika. Nah, semakin banyak semakin bagus. Nah, lah, mungkin dia mengira bahwa 3 kali kan tambah banyak, tambah 1 ayat atau 1 barakallahu fikum huruf saja sekian hasanah, sekian kebaikan, 10 kebaikan. Barakallahu fikum, semakin banyak tentunya pahalanya semakin banyak, ya tinggal dikalikan dan ditambahkan. Barakallahu fikum. La. Naam. Ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Naam, al-iktisad fi sunnah khairun minal istihad fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah, sederhana sesuai dengan jalur dan tata cara kaifiah yang diamalkan oleh Nabi, dikatakan oleh sahabat Nabi, barakallahu fikum, itu lebih baik ketika daripada bersungguh-sungguh naam di dalam kebid'ahan atau di dalam sesuatu amalan yang baru yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin in karraraha li hajatin, akan tetapi kalau seandainya dia mengulangnya karena ada kebutuhan, kan yakuna fatahul khusyu' wa hudurul qalbi inda qira'atiha. Misalnya kebutuhan dia ketika mengulang Al-Fatihah seperti khusyuknya, dia tidak khusyuk ketika membaca Al-Fatihah di awal tadi, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengulang. Dia barakallahu fikum ketika membaca Al-Fatihah pada kali yang pertama, dia beranggapan ketika itu saya belum khusyuk, tidak khusyuk. Nah, maka di sini disebutkan tidak mengapa. Fa arada tikraraha liyahdura qalbuhu fala ba'sa bidzalik. Sehingga dia mengulang membaca Al-Fatihah supaya kalbunya, hatinya itu hadir dan meresapi ibadah sholatnya, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengulang. Lakin bi syartin alla yajurrahu dzalika ila alwiswas. Akan tetapi dengan syarat hal demikian tidak menyeret dia pada sesuatu yang sifatnya itu waswas, waswas, bisikan-bisikan syaitan. Nah, yang mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas. Nah, min syarril waswasil khannas. Nah, orang yang waswas, waswas ini termasuk bisikan syaitan dan godaan syaitan, yang kita diperintahkan dan dianjurkan untuk berlindung dari bisikan-bisikan syaitan ini, waswas ini. Syaitan bisa biasa membisikkan keraguan-keraguan kepada Bani Adam. Sampai barakallahu fikum, antum lihat sebagian orang ketika dia sudah sampai pada titik waswas, ketika syaitan sudah mempermainkan akal dia sampai pada derajat waswas, untuk melakukan takbiratul ihramnya saja setengah mati dan luar biasa sulitnya. Nah, barakallahu fikum, antum lihat dia akan berulang-ulang untuk melakukan takbiratul ihram. Aduh, Allahu Akbar. Ulang lagi. Allahu Akbar, diulang lagi. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena dia merasa saya belum masuk, hati saya belum masuk di dalam sholat. Atau antum lihat barakallahu fikum, sudah sekian kali melakukan wudu juga tetap was-was. Nah, tadi kayaknya wudu saya belum sah. Bahkan barakallahu fikum, ketika dia sudah nyemplung ke dalam sungai, ke dalam bak, seluruh tubuhnya terbenam, dia menganggap mandi saya belum sah. Barakallahu fikum, mandi janabah saya belum sah. Barakallahu fikum, kata dia. Nah, ini penyakit was-was. Dan syaitan bermain dengan akal pikiran manusia. Barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu harus bagi kita untuk berlindung kepada Allah dari penyakit was-was ini. Bagaimana cara kita untuk berlindung dari penyakit, bagaimana cara kita untuk menghindari penyakit was-was ini? Tentunya yang pertama adalah belajar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, yukrahu al-tifatul yasir fi shalah bila hajatin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil iltifati fi shalah. Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil 'abdi. Wal ikhtilas as-sariq. As-sariqah wa an-nahb. Tidak disenangi untuk menoleh di dalam sholat, menoleh tolehan yang ringan atau berpaling dengan palingan yang ringan. Nah, sedikit. Nah, ini makruh kalau sedikit. Nah, noleh sedikit. Nah, barakallahu fikum. Ini tidak sampai membatalkan sholat, baru pada derajat makruh, sesuatu yang harus dihindari. Kalau seandainya hal ini tanpa hajah, dilakukan tanpa kebutuhan atau tanpa uzur. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika tentang menoleh di dalam salat, beliau mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah rampasan ketika seorang manusia hamba menoleh di dalam salat. Nah, berarti syaitan merampas sesuatu dari ibadah sholatnya dia. Nah, syaitan ikhtilasun, perampasan, rampasan, yang mana syaitan merampasnya dari sholat seorang hamba. Nah, jadi ketika seorang hamba melakukan sholat dan dia menoleh tanpa hajah, tanpa kebutuhan, tanpa keperluan, barakallahu fikum, berarti di situ syaitan mencuri sesuatu dari ibadah sholatnya dia. Dan tentunya keutamaan dia berkurang, barakallahu fikum. Maka ini dianjurkan untuk ditinggalkan dan jangan sampai dilakukan. Wal ikhtilas as-sariqah wan nahb. Dan al ikhtilas, barakallahu fikum, adalah as-sariq wan nahb. Sariqah itu pencurian. Nah, wan nahb sama, barakallahu fikum, tapi perampokan, perampasan. Barakallahu fikum. Lebih cocoknya diartikan perampasan nahab. Kalau di dalam buku-buku yang saya baca sering digunakan yang sifatnya itu berjamaah, merampok. Barakallahu fikum. Beda kalau as-sarik, lebih khusus lagi. Nah, tentang al-iltifat masih panjang pembahasannya karena waktu tidak cukup. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam, walhamdulillah.